إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para jemaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada para pemirsa Projak TV dan juga kepada pendengar Radio Rojak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita salat berjamaah semuanya karena kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari bahasan kitab Ensiklopedia Larangan. Dan sebelum kita memulai pembahasan tentang larangan-larangan tersebut, mari kita sejenak mengingat tentang konsekuensi akibat yang akan dialami oleh seseorang ketika dia melanggar larangan-larangan Allah. Dan sampai pada yang keenam, apa akibat yang akan kita alami ketika kita melanggar larangan Allah, yaitu yang keenam, diqus sadr. Dada kita sempit, sempitnya dada. Seperti ketiga orang yang tidak ikut perang Tabuk terasa sempit bagi mereka. Wa ala thalatha alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilaih thumma taba 'alaihim liyatubu. Tiga orang mereka yang tertinggal tidak mengikuti perang Tabuk hingga terasa sempit bagi mereka dunia ini, dan juga hati mereka, jiwa mereka terasa sempit, dan mereka menyangka tidak ada tempat untuk kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menerima tobat mereka dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa? Karena ketika orang itu melakukan dosa, pasti dadanya sempit. Dan Allah akan sempitkan pula dada itu. Seperti orang yang kufur, orang musyrik, ketika mereka disuruh untuk beriman, seakan-akan disuruh naik ke atas langit. Allah berfirman dalam surat Al-An'am 125, "Faman yuridillah dadanya untuk Islam. Dan barang siapa yang Allah kendaki untuk dia sesatkan, maka Allah jadikan dadanya sempit, seakan-akan dia mau menaiki langit, meniti tangga menuju langit. Kita bayangkan, jangankan tangga menuju langit, kita naik tangga ke atas atap rumah saja sudah ngos-ngosan. Bagi yang enggak biasa. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang penuh dengan perbuatan dosa itu dadanya disempitkan. Dan di antara penyebab besar sempitnya dada adalah berpalingnya seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam Zadul Ma'ad, apa kata beliau? Min a'dami asbabi dhiki sadr al-i'radu 'anillahi ta'ala wa ta'alluqul qalbi bi ghairihi wal ghaflatu 'an dhikrihi wa mahabbatu siwah. Fa inna man ahabba shay'an ghaira Allah udzib bihi. Di antara penyebab yang besar sempitnya dada seseorang adalah karena berpaling dari Allah Ta'ala. Dan hatinya bergantung kepada selain Allah, dan juga lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga karena mencintai selain Allah. Maka barang siapa yang mencintai selain Allah, dia akan tersiksa. Wasujina qalbuhu an mahabbati dzalikal ghair, dan hatinya akan terpenjara dengan kecintaannya itu. Apakah cintanya itu berupa manusia? Apakah cinta itu berupa harta? Apakah kecintaannya berupa jabatan? Maka barang siapa yang mencintai selain Allah, ya tentu saja di sini mencintai yang tidak syar'i, keluar dari batasan, maka akan terpenjara hatinya oleh sesuatu yang dicintai, dan dia akan terasa tersiksa dengan yang dicintai itu. Oleh karenanya, mari kita senantiasa untuk mengingat Allah Rabbul Alamin. Mari kita senantiasa untuk mendengarkan dan mengikuti yang terbaik dari firman-firman Allah. Jangan kita berpaling. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala atatka ayatuna? Aqala atatka ayatuna? Farasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Dunia terasa sempit. Antum keluar dari rumah sempit. Ada di rumah sempit. Di mana saja terasa sempit. Bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah. Dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Allah, kenapa aku buta? Dulu aku melihat. Kenapa? Sudah datang kepadamu ayat-ayat kami, engkau lupakan. Maka pada hari ini engkau dilupakan. Lebih-lebih berbuat dosa pada waktu-waktu yang memang dilipat gandakan, yaitu dosanya. Jika melakukan dosa di hari yang lain, di waktu yang lain, di bulan yang lain, itu dosa. Tapi melakukan dosa di bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala kehormatannya, maka dosanya bisa melebihinya. Di antaranya adalah kita berada di dalam sekarang ini. Barangkali sebagian dari kita tidak menyadari, kita sekarang berada dalam bulan, bulan apa? Dzulqa'dah. Sebentar lagi Dzulhijjah. Ya. Setelah itu Muharram. Dan berikutnya terpisah, yaitu bulan Rajab. Empat bulan inilah adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya hadis Abi Bakrah, ya, "Inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ard. As-sanatu 12 shahra, minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Akhirnya Bukhari Muslim. Sesungguhnya waktu atau zaman itu berputar seperti bentuk ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan. Empat diantaranya bulan haram. Tiga berurutan, yaitu Dzulqa'dah, sekarang kita berada di dalamnya. Beberapa hari ke depan kita sudah meninggalkan Dzulqa'dah, masuk kepada bulan Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Antara dua, ya, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniya dan Sya'ban. Jumadil Ula, Jumadil Akhirah dan Sya'ban. Nah, empat bulan ini bulan-bulan haram. Kita sekarang berada di dalamnya. Sehingga kita harus hati-hati. Karena apa? Perbuatan dosa yang ada di dalamnya dilipat gandakan dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasyuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan terdapat dalam kitabullah. Pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada bulan-bulan yang haram. Itulah agama yang lurus, dan janganlah kalian melakukan kedzaliman di bulan-bulan tersebut. Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, apa kata beliau? Domir hunna di sini kembali ada dua kemungkinan, entah kepada 12 bulan atau kepada 4 bulan. Namun banyak para ulama ya mengembalikan, yaitu janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya, yaitu kepada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang kita dengarkan tadi ya, dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Ahmad, hadis yang riwayat Imam Ahmad juga sama hadis Abi Bakrah dari jalan Muhammad bin Sirin. Kemudian beliau berkata, ala ayyu yawmin hadha, kulna Allah wa rasuluhu a'lam, fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, qala alaysa yawmun nahr aw alaysa yawman nahr, kulna bala, thumma qala ay shahri hadha, kulna Allah wa rasuluhu a'lam, fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, qala alaysa dzulhijjah, kulna bala, thumma qala ayyu baladin hadha, kulna Allah wa rasuluhu a'lam, fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, qala alaysatil baldah, kulna bala, qala fa inna dima'ikum wa amwalakum wa ahsabuhu wa aradakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha wa satalaqawna rabbakum fas'alukum an a'malikum ala la tarji'u ba'di dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din ala hal ballagtu ala liyablughu syahid minkum alwaiba fala'alla man yablughu man yuballighuhu yakunu a'lahu min ba'di man samiahu, rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Ya, ini adalah khutbah yang disampaikan oleh Nabi dalam Hajjatul Wada. Apa kata beliau? Kemudian beliau berkata, hari apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Beliau diam sampai kami mengira bahwa beliau akan memberikan nama dengan nama yang lain. Lalu beliau bertanya lagi, ya, bukankah ini hari An-Nahr? Kami menjawab, iya. Lalu beliau bertanya lagi, bulan apa ini? Kami jawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Beliau diam dan kami menyangka bahwa beliau akan memberikan nama dengan nama yang lain. Lalu beliau berkata, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kemudian kami menjawab, iya. Lalu beliau berkata lagi, negeri apa ini? Lalu beliau, kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian beliau diam hingga kami menyangka beliau akan memberikan nama dengan nama yang lain. Bukankah ini al-baldah, yaitu apa? Nama lain dari haram. Ya. Kulna, kami jawab iya. Maka beliau menjawab, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan aku menyangka, kata perawinya, dan amal kalian, dan a'rad kalian, yaitu harga diri kalian, kehormatan kalian, atas kalian haram. Sebagaimana haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini, dan kalian akan menjumpai Rob kalian, dan Rob kalian akan bertanya kepada kalian tentang amal perbuatan kalian. Ingatlah, janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang yang sesat, yang akan memenggal leher satu dengan yang lainnya. Bukankah aku sudah sampaikan? Maka ingatlah, hendaklah menyampaikan orang yang hadir dari kalian kepada orang yang tidak hadir. Dan bisa jadi orang yang menyampaikan lebih paham ya daripada sebagian daripada orang yang mendengarkannya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, apa syahid yang bisa kita ambil di sini? Bahwa bulan Dzulhijjah ini bulan haram, dan kita juga berada di antara bulan haram yaitu Dzulqa'dah, itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala ya, dan akan memberikan dosa yang lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya disebutkan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, jangan kalian berbuat dolim di bulan-bulan itu seluruhnya. Kemudian memberikan kekhususan 4 bulan. Faja'alahunna haraman. Dijadikan 4 bulan ini bulan yang haram. Haram untuk melakukan perang. Yas'alunaka 'anish syahril haram. Qitalin fihi, qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad bulan-bulan haram tentang perang di dalamnya. Katakanlah perang di dalamnya merupakan dosa besar. Tidak hanya perang, dosa-dosa yang lain akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengagungkan kehormatan bulan 4 bulan tersebut dan menjadikan waja'alad damba fihinna a'dham. Yang kata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas yang dinukil oleh Ibnu Katsir, berbuat dosa di dalamnya lebih besar dosanya. Dan beramal soleh, ya, wal ajru a'dham. Begitu juga amal soleh pahalanya juga lebih besar. Qatadah mengatakan ketika menjelaskan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram tersebut. Adzulmu fil ashhurul hurum a'dham khati'atan wa wizran. Qatadah mengatakan berbuat zalim di bulan-bulan haram lebih besar dosanya, lebih besar kesalahannya, min adzulmi fi ma siwaha, dibandingkan berbuat zalim di bulan-bulan yang lain. Bukan berarti berbuat dolim di bulan yang lain itu bukan dosa. Tetap dosa. Dosa besar dikatakan sebagai dosa besar. Tapi ketika kita lakukan di bulan haram, itu dosanya lebih besar. Nah, kita sedang mempelajari tentang larangan-larangan. Dan sudah 74 nomor sudah habis. Dan itu merupakan ikhtisor dari Al-Kabairnya Al-Imam Ad-Dahabi. Kemudian dimulai lagi dengan larangan-larangan atau yang haram yang terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah sampai lebih dari 200 nomor. InsyaAllah ke depan kita akan berbicara dan kita bahas ya bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, agar kita mengetahui larangan-larangan itu. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika kita tahu dengan ilmu tentang sesuatu yang dilarang, ya, dan kita meninggalkannya, kita dapat pahalanya. Itu bedanya. Itulah yang membedakan. Ya, ilmu membedakan yang satu meninggalkan larangan tidak mencuri, yang satu meninggalkan larangan tidak mencuri, satu dapat pahala, satu tidak dapat pahala. Ya. Dan kita mengetahui larangan bukan untuk terjerumus ke dalamnya, tapi kita mengetahui larangan agar kita bisa terjauh, menjauh diri dari apa? Dari apa yang Allah larang. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, termasuk beramal soleh di dalamnya itu, ya, pahalanya besar, terutama di 10 hari. Sebentar lagi beberapa hari ke depan kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin, ya, al-amalu soleh fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, ya'ni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja binafsihi wa malih thumma lam yarji min dhalika bisyai. Akhrajahu at-Tirmidzi, Abu Daud wa Tirmidzi. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari, ya, di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dibandingkan dengan hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Termasuk juga dosa. Ya. Tadi sudah dijelaskan dengan perkataan beberapa salafus saleh, Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas dan juga Qatadah, ya, menunjukkan bahwa lebih umum lagi yaitu bulan 4 ini. Kalau hadis tersebut lebih khusus kepada bulan Dzulhijjah. Beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, berzikir, menyebut nama Allah, apa saja lebih dicintai Allah dibandingkan dengan hari yang lainnya. Bahkan ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, termasuk jihad tidak lebih utama? Kata beliau, termasuk jihad juga tidak lebih utama. Kecuali ada orang yang keluar dari rumahnya, membawa dirinya dan hartanya, berjihad di jalan Allah, kemudian dia tidak pulang membawa sesuatu apapun, alias dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, baru itu tidak bisa dibandingkan. Adapun yang lain tidak bisa dibandingkan. Oleh karenanya hendaknya kita mengetahui ilmu ya tentang bulan-bulan ini sehingga kita bisa memanfaatkan kebaikan yang ada di dalamnya dan kita bisa menghindarkan diri dari keburukan yang ada di dalamnya, yaitu maksud di sini keburukan-keburukan dari amal kita di mana kita tidak menyadari bahwa itu bisa dilipat gandakan dosanya. Sementara akibat dari dosa saja sudah kita dengarkan bersama, sempitnya dada, kemudian disempitkannya rezeki, zulmatun fil qalbi. Nomor 7 apa? Zulmatun fil qalb. Kegelapan dalam hati. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah itu diberikan kehidupan yang baik, hatinya dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul. Maknanya taatlah ketika Allah dan Rasulnya mengajak kalian untuk apa? Untuk memberikan kehidupan kepada kalian. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki atau perempuan, sementara dia beriman, maka kami apa? Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Sekarang bulan Dzulqa'dah, ya. Sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi bulan Muharram. Kita berurutan berada di bulan-bulan yang diharamkan. Ingat dan sadari segala gerak-gerik hati kita. Ingat dan sadari segala gerak-gerik anggota badan kita, tangan kita, telinga kita, hidung kita, mata kita terutama, lisan kita lebih-lebih lagi. Mari kita senantiasa untuk apa? Untuk waspada. Ya, mudah-mudahan training dalam 3 bulan ini, karena begitu besar warning yang ada di dalamnya bagi mereka yang berbuat dosa, ya, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik sehingga di bulan-bulan yang lain pun kita lebih terarah, kita lebih hati-hati dalam kita berbuat dosa, lebih takut untuk berbuat dosa karena kita sudah di training. Di samping sebelumnya sudah sebulan di training di bulan Ramadan. Subhanallah. Ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 36 tadi, maka janganlah kalian berbuat zalim pada diri kalian fihin di bulan-bulan tersebut. Memang di sini di bulan yang lain pun juga enggak boleh, tapi di sini dikhususkan sebagaimana tadi kata Ali bin Abi Thalha, ya, dikhususkan di 4 bulan ini. Karena ditegaskan oleh Allah, ya, 4 di antaranya adalah bulan haram. Juga ditegaskan oleh Nabi SAW, 4 di antaranya adalah bulan haram. Kenapa dikatakan bulan haram? Ya, karena apa? Karena haram berperang di dalamnya. Tidak hanya berperang di dalamnya, tapi perbuatan dolim kepada diri kita, menganiaya diri kita sendiri, itu adalah dilarang keras di bulan-bulan yang diharamkan Allah Ta'ala. Dan perbuatan dosa itu zulmah fil qalb, merupakan kegelapan dalam hati. Ya. Sementara iman dan ketaatan merupakan cahaya dalam hati. Abdullah bin Abbas mengatakan, inna lil hasanati diya'un fil wajhi. Aul inna lil hasanati diya'an lil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya perbuatan baik itu menjadi dia. Dia itu beda dengan nur. Kalau dia dawu itu cahaya matahari, kalau nur cahaya bulan. Jadi dia itu adalah cahaya yang bersama dengan panas. Ya, maka perbuatan baik merupakan cahaya untuk wajah kita dan cahaya untuk hati. Kemudian dilapangkan rezekinya, diberikan kekuatan kepada badannya, serta diberikan rasa cinta di dalam hati-hati para makhluk. Berbeda dengan perbuatan dosa, wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa wahanan fil badan wa nuqsanan fil rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi. Adapun perbuatan dosa akan menjadi apa? Gelap di wajahnya, menjadi kegelapan pula dalam hatinya, melemahkan badan, mengurangi rezeki, dan membawa rasa benci ke dalam hati manusia. Itu perbuatan dosa. Nah, mari kita perhatikan, ketika kita mengetahui akibat dari perbuatan dosa, maka kita akan hati-hati. Ya. Yang ketujuh adalah perbuatan dosa akan mengakibatkan dzulmatun fil qalbi. Sehingga nanti kita ketika akan memulai kembali pembahasan ensiklopedia larangan, ya, kita ketika mengetahui itu dosa, kita dengan sadar meninggalkan dosa itu. Dan ketika kita dengan sadar meninggalkan dosa itu, pahala mengalir. Apalagi ketika kita sadar meninggalkan, oh ya ini kita dihadapkan. Dan semua unsur, pemicu, ya, motivator untuk melakukan dosa sudah ada. Tapi kita menahan diri dari perbuatan dosa itu dengan menyadari betul, dengan ilmu yang kita ketahui bahwa itu perbuatan dosa, maka ketahuilah kita akan mendapatkan pahalanya, dan kita berharap pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena yang namanya al-haram, yang dilarang, ya, definisinya jika ditinggalkan dengan niatan meninggalkan karena Allah, kita akan mendapatkan pahala, dan jika kita mengerjakannya maka kita berhak untuk mendapatkan siksa, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian selanjutnya yang kedelapan adalah hirmanu nuril ilm. Orang yang suka berbuat dosa itu terhalang dari cahaya ilmu. Ilmu itu punya cahaya. Cahaya ilmu. Ketika Imam Malik, Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 10 tahun sudah hafal Al-Muwatta, kitab Imam Malik. Beliau berada di Mekah, datang ke Madinah, karena di Madinah ada Imam Malik, ingin belajar Al-Muwatta. Sesampai di rumah beliau, bertemu dengan pembantunya. Pembantunya bilang, kalau engkau ada keperluan, tulis, karena Imam Malik sibuk. Saya ingin berjumpa langsung dengan Imam Malik. Imam Malik sibuk, tulis. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menunjukkan apa? Surat rekomendasi dari Gubernur Mekah, lalu bisa berjumpa dengan Imam Malik. Dan ditanya, mau apa? Mau belajar Al-Muwatta. Kalau begitu baca dulu. Apa jawaban Imam Syafi'i yang masih umur 10 tahun? Saya sudah hafal Al-Muwatta. Dan hafal dengan sanadnya, bukan hanya hadisnya, dengan sanadnya. Apa kata Imam Malik? Jangan engkau padamkan cahaya yang ada di dadamu. Dan Imam Syafi'i pernah datang kepada gurunya Waqi' dengan mengatakan, syakautu ila Waqi'in suahibdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhdali asi. Aku mengeluh pada Waqi' tentang gurunya hafalanku. Dia memberi nasihat agar aku meninggalkan perbuatan dosa. Dan dia memberitahu padaku bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat, berbuat dosa. Dihalangi dari ilmu. Entah malas menuntut ilmu atau tidak paham dengan ilmu, sehingga semua perbuatannya itu sesuai dengan hawa nafsunya. Waliyadu billah, ya. Setiap ada hidayah berpaling dari hidayah. Kesombongan memang menghalangi dirinya untuk mendapatkan kebaikan. dihalangi. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari kondisi yang seperti itu, dan semoga Allah Ta'ala memberikan bagi kita taufiknya. Semoga bermanfaat. Waktu sudah masuk waktu isya, insya Allah kita akan lanjutkan setelah sholat isya nanti. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Para jemaah sekalian yang rahmati Allah, para pemirsa, pendengar Radio Roja, kaum muslimin dimanapun antum berada, tadi sudah kita dengarkan bersama tentang lanjutan akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan, yang akan kita dapatkan di dunia ini, diantaranya sempitnya dada kita dan juga terhalang ya dari apa, dari cahaya ilmu ya. Lebih-lebih tadi sudah kita dengarkan bersama, jika dosa itu kita lakukan di bulan-bulan yang Allah haramkan, bulan-bulan yang diberikan kemuliaan oleh Allah, yaitu 4 bulan ya, bulan Dzulqa'dah, dan kita sekarang berada di dalamnya. Beberapa hari lagi kita akan tinggalkan dan masuk bulan kedua, yaitu Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram dan bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik agar di bulan-bulan ini kita bisa lebih berhati-hati. Setelah kita mengetahui ilmunya, lebih berhati-hati, lebih mewaspadai diri kita dimanapun kita berada, karena kita sudah tahu banyak ranjau yang bertebaran, yang akan siap untuk menerkam kita. Banyak binatang buas yang siap mencakar kita dalam kubangan-kubangan dosa, sehingga kita lebih waspada. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu kita mohon kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, kemudahan untuk menjalankan amal soleh dan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa, yaitu kepada Zat yang Maha Besar, pada Zat yang Maha Agung. Sampai di sini kajian ini, dan saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas paparan materi di kajian ilmiah di kesempatan malam hari ini, dari pembahasan kajian asikal pada larangan atau pembahasan dari akibat perbuatan dosa. Dan pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat 081-989-6543 dan 081-317-7746543. Dan untuk kesempatan pertama dari line telepon, kita coba angkat. Naam, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana, Bapak? Dengan Abu Nisa di Tegal. Abu Nisa Tegal, silakan, Abu. Iya nih, misalnya itu kan, misalkan dosa yang di bulan 4 Muharram itu tersebut dilipat gandakan. Nah. Sedangkan orang tersebut tidak tahu gimana ya. Baik. Nah, ditunggu jawabannya. Dapat disimak dengan jelas, Tad, silakan. Ya. Bertanya. Ya, kita perhatian, memang harus punya perhatian besar terhadap dosa-dosa ini. Lantas, bagaimana orang-orang yang tidak tahu tentang perkara itu? Maka ada dua, tidak tahunya perbuatan dosa tersebut bahwa itu dosa, atau dia tahu bahwa itu dosa tapi tidak tahunya di bulan yang Allah haramkan, yaitu di bulan oleh yang Allah muliakan ini. Maka kalau dia tidak tahu dua-duanya, namanya tidak tahu, itu dimaafkan ya. Tidak tahu itu dimaafkan. Sebagaimana Nabi bersabda, yaitu apa? Innallaha tajawaza li'an ummati al-khata' wa nisyan wa mashtuqu 'alaih. Bahwa Allah memaafkan umatku karena apa? Al-khata', kesalahan yang tidak sengaja, tidak tahu. Lupa dan terpaksa. Allah berfirman, wa maka Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab ya sampai apa kami mendatangkan rasul, alias sampai tahu orang itu bahwa itu adalah dosa, sampai dia tahu bahwa ini bulan-bulan yang dimuliakan Allah sehingga dilipat gandakan dosa yang dilakukan, dan sebaliknya dilipat gandakan pahala apabila kita mengerjakan kebaikan. Jadi tidak tahu ini al-jahlu termasuk udzur ya, al-udzu bil jahal termasuk udzur yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita orang tidak tahu itu ada berapa tingkatan. Ada orang tidak tahu. Ada berapa keadaan? Ada orang yang pura-pura tidak tahu, dan ada orang yang memang tidak mau tahu. Maka yang tidak mau tahu dan pura-pura tidak tahu itu berbeda. Dan tidak tahu ini pun juga celaan. Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ya, ulama mengatakan al-jahlu qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhum qabla al-quburi kubur. Kebodohan bagi orangnya sebelum dia mati sudah merupakan kematian. Jadi kebodohan itu orangnya sebelum mati dikatakan sudah mati, dan jasad-jasad mereka yang berjalan itu seperti apa? Seperti kuburan sebelum dia dikubur. Maka kebodohan itu merupakan suatu celaan. Suatu celaan. Oleh karena itu kita hendaknya harus selalu mencari tahu ya, alias mencari ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh nabinya untuk menambah sesuatu kecuali satu, yaitu nambah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah Muhammad, tambahkan ya Allah bagiku ilmu. Maka hendaknya kita harus selalu mencari tahu ya. Dan kalau memang betul-betul tidak tahu, meskipun kita sudah berusaha mencari ilmu, pasti banyak yang belum kita ketahui. Nah, disitulah Allah Ta'ala memberi udzur. Namun kalau kita tidak tahu, lalu ada kesempatan untuk tahu, ada kesempatan untuk talabul ilm, tapi lari dari majelis ilmu, maka resikonya adalah sendiri. Wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kami berikan kepadanya kehidupan yang sempit, dan kami bangkitkan nanti dalam keadaan buta. Ya, Allahu a'lam bissawab. Naam. Barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak atau Abu Nisa dari Tegal dan juga kaum muslimin yang lainnya. Berikut pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan Ustaz. Dari Rizki di Samarinda, Ustaz, saya ingin bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya yang suka berbuat dosa, artinya terus-menerus, baik perbuatan dosa yang berbentuk kemaksiatan atau kemusyrikan? Mohon dijelaskan. Bisa diulang ahi, afwan, kurang jelas saya. Naam. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni hambanya yang suka berbuat dosa, baik perbuatan dosa berupa kemaksiatan maupun kemusyrikan, Ustaz? Naam. Ya. Allah Maha Pengampun. Allah membuka ya ampunannya di siang hari untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa di malam hari. Membuka ampunannya di malam hari untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa di siang hari. Apapun dosa itu. Ya, kalau dia minta ampun, Allah Ta'ala akan berikan ampunannya. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang selalu berbuat dosa melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya. La Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Dalam hadis qudsi juga Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana afrudu dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa siang dan malam, sementara aku mengampuni dosa kalian, maka mohonlah kalian ampunan padaku, pasti akan aku ampuni. Ya, Allah Maha baik, Allah Maha pengampun, Allah Maha penyayang. Jangan putus asa. Dan bagi orang yang tidak bertobat dari dosanya, jika dosa itu dosa kesyirikan, maka ingatlah tidak akan pernah diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang kehendaki. Akidah Ahlus Sunnah, apabila orang itu meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar, belum bertobat, selama dosanya bukan syirik, bukan menyekutukan Allah, maka dia berada di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Kalau Allah menghendaki, Allah masukkan dia ke surga dengan apa? Dengan rahmatnya. Kalau Allah menghendaki, Allah siksa, masukkan ke neraka dengan keadilannya, tapi tidak kekal. Itu akidah Ahlus Sunnah. Tidak kekal. Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang-orang yang masih ada iman meskipun seberat dzarrah dalam hatinya. Dosa kita sebesar apapun, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah selama kita menghadapnya tidak menyekutukannya. Sebagaimana Nabi bersabda, Allah berfirman, ya bani Adam, innaka lau ataitani bikurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bikurabiha mafiratan. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, enggak tanggung-tanggung, tapi selain dosa syirik, dan engkau menghadapku dengan tidak menyekutukan aku, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Artinya di sini berada tahta masyiatillah, wa yaghfiru dzunuba, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Demikian, Allahu a'lam. Wafiq. Kemudian satu pertanyaan kembali, kita coba sapa untuk pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Silakan. Now. Iya, sudah terhubung. Silakan. Baik. Terputus. Satu pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan dari beberapa pertanyaan yang senada. Ustaz, apabila kita merasakan balasan seperti dosa yang pernah dilakukan, apakah ini berarti balasan dari perbuatan dosa yang pernah ia lakukan? Maksudnya, contohnya jika kita pernah mencuri, kemudian pada beberapa waktu selanjutnya kita dicuri, apakah berarti itu balasan dari perbuatan kita, Ustaz? Nah, iya. Al-jaza'u min jinsil amal. Ulama mengatakan balasan sesuai dengan perbuatan. Ibnu Rajab menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, ya, ketika menjelaskan hadis ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahat wa idza sa'alta fas'alillah ila akhir hadis. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan pertolongan Allah. Apa kata beliau? Ulama salaf berkata, kalau saya lalai dalam menjaga Allah alias menjaga kewajiban, melanggar larangan, maka terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, entah pada istri, pada anak, pada hartanya, pada pembantunya, pada kendaraannya. Ya. Begitu pula, apalagi kita berbuat dosa, pasti ada balasannya. Tapi orang mencuri, kalau sudah sampai nisab, apa? Wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma. Orang mencuri laki perempuan, ya, maka apa? Potong kedua tangannya. Sampai nisab. Nisab berapa? Seperempat dinar. La qata'a la fi rubi' dinar. Tidak ada potong tangan kecuali seperempat dinar. Dan yang melakukan harus penguasa, harus pemerintah. Kalau tidak, maka kita tidak boleh melakukannya, harus bertobat. Ketika kita sudah bertobat, kemudian kita kecurian, itulah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ada seorang yang baik, di jalan dia safar, pamitan sama istrinya. Kemudian apa? Dia tergelincir di perjalanan. Pulang-pulang istrinya melapor, tadi ada orang masuk rumah, ya, tiba-tiba mendekap saya, mencium saya, langsung pergi dia. Enggak tahu siapa dia. Apakah dalam hatinya ternyata ada balasan? Kenapa suaminya di perjalanan tergelincir melakukan hal yang sama kepada perempuan lain, ya? Jangan coba colak-colek, ya. Nanti istrinya akan dicolak-colek. Jangan coba kita berbuat dolim pada orang, pasti akan ada balasannya. La wala yahiku al-makru as-sayyi illa bi sahibihi. Tidak akan makan makar yang buruk kecuali pada pelakunya. Barang siapa membuat makar pada orang, maka dia akan termakan oleh makar itu sendiri. Al-jaza min jinsil amal. Kalau tidak, di akhirat akan lebih berat dosanya. Tapi kita harus husnudzon kepada Allah, baik sangka. Sebab kalau Allah Ta'ala menurunkan ikobnya di dunia, itu menunjukkan niat tujuan baik, kehendak baik Allah kepada hambanya. Nabi bersabda, "Idza aradallah bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya, wa idza aradallah bi'abdihi asy-syarra amsaka bidzambi hatta yuafi bihi yaumal qiyamah." Rawahu Tirmidzi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, disegerakan ikob sanksinya di dunia ini terhadap perbuatan jelek kita. Itu maksud dan kehendak baik Allah kepada kita. Dan kalau Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba, dibiarkan dia dengan dosanya, nanti akan dibalas pada hari kiamat. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya, untuk kesempatan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada jemaah di Masjid Riyadhus Salihin, kita persilakan. Pertanyaan, apakah masih, tadi sudah dimulai dengan pertanyaan dari jemaah di sini, tapi masih ada lagi tidak untuk ditanyakan dari jemaah? Cukup. Baiklah, tadi sudah kita mulai dengan pertanyaan di masjid. Untuk itu, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.